بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله. Kita lanjutkan kajian tafsir Suratul A'raf. InsyaAllah malam ini kita akan mengkaji ayat yang ke-156, 157. Barakallahu fikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waktub lana fi hadhi dunya hasanah. Nabi Musa berdoa, ya Allah, tuliskanlah bagi kami di dunia ini kebaikan, wa fil akhirah, dan juga kebaikan di akhirat nanti. Inna hudana ilaik, sesungguhnya kami kembali ke jalanmu. Qala adzabi usibu bihi man asya, Allah berfirman, adabku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki. Warahmati wasiat kullasyai, sedangkan rahmatku meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha lilladina yattaqun, dan ni rahmatku akan aku tulis khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Wa yu'tuna zakah, mengeluarkan zakat. Walladzina hum biayatina yu'minun, dan yang mengimani ayat-ayat kami. Qala as-syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahmataala fi tafsirihi, fa ajaballahu su'alahu, Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permohonan Nabi Musa. Wa ahyahum min ba'di mautihim, dan Allah menghidupkan kaum Nabi Musa setelah kematian mereka. Wa ghafar lahum dhunubahum, dan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Wa qala Musa fi tamami du'aihi, maka Nabi Musa di penghujung doanya berkata, waktub lana fi hadhihi dunya hasanah min ilmin nafi'in wa rizqin wasi' wa 'amalin shalihin. Ya Allah, tuliskan untuk kami kebaikan di dunia ini berupa ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan amal soleh. Wa fil akhirati hasanah wa hiya ma atallahu li awliyaihi as-salihin min ats-thawab, dan tuliskan untuk kami kebaikan di akhirat, yakni apa yang Allah siapkan untuk wali-walinya yang soleh berupa pahala. Inna hudana ilaik ayarja'na mukirina bitaksirina munibina fi jami'i umurina. Sungguh kami kembali ke jalanmu. Kami kembali ke jalanmu mengakui kekurangan-kekurangan kami kembali ke jalanmu dalam segala urusan kami. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kemudian berfirman, Adabi usibu bihi man asya' mimman kana saqiya muta'aridan di asbabih. Adabku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, yang memang aku takdirkan sebagai orang yang sengsara, yang melakukan sebab-sebab datangnya adabku. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in minal alamil alawiyyi wassafali al birri wal fajiri al mu'mini wal kafiri. Sedangkan rahmatku meliputi segala sesuatu di alam atas dan alam bawah, meliputi orang yang baik dan orang yang jahat, orang mukmin dan orang kafir. Fala mahluqa illa wa qad wasalat ilaihi rahmatullahi. Tidak ada makhluk kecuali telah mendapatkan rahmatnya Allah. Wa ghamarahu fadluhu wa ihsanuhu, dan dipenuhi oleh fadilah dan kebaikan dari Allah. Walakinna rahmatal khassata al muqtadiyata li sa'adati dunya wal akhirah laisat li kulli ahad. Tetapi rahmat yang bersifat khusus, yang bisa mencakup kebahagiaan dunia dan akhirat, tidak diberikan kepada setiap orang. Walihada qala anha, oleh sebab inilah Allah berfirman tentang siapa yang berhak mendapatkan rahmat khusus itu. Fasaktubuha lilladina yattaqunal ma'asiya sigharaha wa kibaraha. Aku akan mencatat rahmat khusus itu untuk orang-orang yang takut perbuatan maksiat yang kecil maupun maksiat yang besar. Wa yu'tuna zakatal wajibata mustahiqiha, dan memberikan zakat wajib kepada yang berhak menerimanya. Walladzina hum biayatina yu'minun, dan yang mengimani ayat-ayat kami. Wa min tamamil imani biayatillahi ma'rifatu maknaha wal amalu bimuktadaha, wa min dalika ittiba'un nabiyyi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina fi usuliddini wa furu'ihi. Termasuk kesempurnaan iman terhadap ayat-ayat Allah ialah mengenal makna ayat-ayat itu, mengamalkan kandungan isinya. Dan termasuk kesempurnaan iman ialah mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam zahir dan batin, mengikuti ajaran Nabi dalam perkara-perkara pokok agama dan cabang-cabangnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Di dalam ayat yang ke-156 ini, ikhwana fillah azzaqakumullah, secara global Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permohonan Nabi Musa alaihissalam yang meminta ampun atas kelancangan sebagian kaumnya, yang minta diperlihatkan bentuk fisik Allah subhanahu wa ta'ala, padahal gunung saja tidak mampu menahan penampakan Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi manusia yang lemah. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mematikan sebagian kaum Nabi Musa yang ikut bersama beliau. Dan Nabi Musa pun berdoa, beristighfar, mohon ampun kepada Allah agar apa yang dilakukan oleh kaumnya itu dimaafkan dan diampuni oleh Allah. Maka Allah pun mengabulkan doa Nabi Musa. Allah hidupkan kembali pengikut Nabi Musa yang ikut bersama beliau setelah matinya. Dan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Kemudian di ujung doanya Nabi Musa memohon kebaikan dunia dan akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengabulkannya. Bahkan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kalau adabnya ditimpakan kepada sebagian hamba yang Allah kehendaki, sedangkan rahmatnya dirasakan oleh semua hambanya, baik di alam atas maupun di alam bawah. Adapun rahmat yang khusus Allah berikan hanya untuk mereka yang beriman dan bertakwa di dunia dan di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Dengan demikian, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, di dalam ayat ini menunjukkan salah satu dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yakni al-ihya ba'dal maut. Menghidupkan kembali orang yang telah mati. Jadi sebagian pengikut Nabi Musa yang meminta Allah menampakkan dirinya di hadapan mereka, dan ini dianggap kurang sopan dan kurang adab, ya, maka Allah matikan mereka semua saat itu dengan diguncangkannya gunung sehingga mereka pun mati. Kemudian Allah hidupkan kembali mereka. Ini merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, al-ihya ba'dal maut. Mampu menghidupkan orang yang telah mati. Nah, faedah yang kedua. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebesaran namanya Al-Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun. Nah, sekalipun pengikut Nabi Musa sudah melakukan beberapa tindakan yang tidak beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melakukan sesuatu yang menyebabkan murka Allah, tetapi ketika mereka minta ampun kepada Allah, Allah mengampuninya. Itulah sebabnya kita jangan sampai pesimis ketika melakukan banyak dosa. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Kita jangan malu-malu untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering bertobat, semakin sering meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah semakin mencintai kita semua. Faedah yang ketiga. Disyariatkan untuk memohon kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kalian tahu siapa Nabi Musa? Termasuk ulul azmi minar rasul. Rasul pilihan. Ya, termasuk orang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi masih memohon kebaikan di dunia dan kebaikan apa ini? Di akhirat. Maka doa yang sering kita dengarkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, jangan sampai terlewat dari doa kita. Harus ada dalam doa kita, ya. Doa ini singkat tetapi mewakili segala permohonan-permohonan yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah sebabnya mengapa dalam manasik haji atau umrah, ya, doa ini masuk dalam doa-doa yang harus banyak dibaca ketika tawaf, ketika sa'i dan sebagainya. Ya, harus sering-sering dibaca. Karena para nabi dan rasul ternyata menjadikan doa ini sebagai salah satu doa unggulan yang paling favorit, karena mewakili permohonan yang lain, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kemudian faedah yang keempat, di antara kebaikan dunia yang terbaik itu ada tiga. Ya, kebaikan dunia yang terbaik itu ada tiga. Yang pertama ialah ilmun nafi', nah, itu ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi ilmu yang bermanfaat itu termasuk kebaikan dunia yang terbaik. Ya, kalian benar-benar beruntung kalau punya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, enggak semata-mata punya ilmu ya. Kan banyak kalau sekedar punya ilmu ya. Tapi yang bermanfaat itu penting. Ilmu yang bermanfaat itu kebaikan dunia. Kalau ilmu yang tidak bermanfaat itu bencana. Apalagi ilmu yang madarat, bencana. Yang kedua, rizqun wasi', rezeki yang lapang. Nah, siapa orangnya yang mau miskin? Siapa orangnya yang pengen susah? Nah, pengennya kalau sekarang itu ya, nah duduk di rumah minum teh hangat sambil makan ponggolan, setoran lancar, ya kan? Ya kan? Semua pengen seperti itu kan? Nah, tapi gak semua dapat. Sehingga kalau ada yang dapat seperti itu, memang termasuk ya kebaikan dunia yang terbaik. Rizqun wasi', rezeki yang lapang. Ya. Nah, dengan uang bisa beli kitab. Dengan uang bisa bersedekah jariah, ya, zakat dan yang lain. Kalau enggak punya uang, enggak bisa ngapa-ngapain. Ya? Ya kan? Taib. Jadi rizqun wasi', rezeki yang lapang. Dengan uang kalian bisa lancar belajarnya, bisa melanjutkan ke tempat yang lebih jauh, yang lebih banyak ilmunya, ya, macam-macam lah begitu, ya. Bisa haji, bisa umroh, ya. Bisa biayai thullabul ilm, ya. Nah, bisa membantu fuqara wal masakin. Nah, kok pengeluaran semuanya, Ustaz? Ya, nah, rizqun wasi', rezeki yang luas itu ialah rezeki yang dikeluarkan seluas-luasnya untuk fisabilillah. Rezeki yang baik itu yang terbaik. Tapi kalau rezeki yang digunakan sebanyak-banyaknya di jalan setan untuk kesenangan belaka, itu berarti bukan kebaikan dunia tapi musibah dan bencana. Jadi rizqun wasi' di sini adalah rezeki yang luas, yang banyak dan bisa digunakan seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya untuk fisabilillah. Itu baru kebaikan dunia yang terbaik. Yang ketiga, amalun sholih. Termasuk kebaikan terbaik dunia adalah diberi taufik oleh Allah bisa beramal sholih. Nah, jadi ilmu itu bukan teori saja ya, harus ada wujud nyatanya. Semakin banyak ilmunya, semakin sopan, semakin beradab, semakin berakhlak, semakin ilmiah dalam berkata, dalam berbuat, dan dalam perkeyakinan serta dalam berprinsip. Semakin banyak ilmunya, semakin seperti orang enggak berilmu. Semakin banyak ilmunya, semakin seperti orang yang tidak berilmu. Tindak tanduknya. Ya. Banyak ilmunya, tetapi tindak tanduknya atau amalannya tidak sholih, itu bukan kebaikan dunia. Nah, jadi tiga ini, ikhwan fillah a'azzakumullah, yang dimaksud dengan apa ini? Kebaikan dunia. Yang terbaik. Nah, saya sampaikan seperti apa yang dijelaskan dalam tafsir As-Sa'di. Min ilmin nafi' wa rizqin wasi' wa amalin shalih. Nah. Tetapi dalam surat yang lain, surat Ghafir misalkan, tentang kebaikan dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihi wasallam, ada tambahannya. Enggak cuma tiga ini. Enggak sekedar ilmu nafi', rizqun wasi', amalun shalih. Tidak, ditambah zaujatun shalihah. Istri yang shalihah. Termasuk kebaikan dunia terbaik. Siapa yang mau dapat istri penjahat? Nah. Enggak mau. Siapa yang mau dapat istri yang banyak dosanya? Yang berani kepada Allah Ta'ala, berani kepada suaminya. Ya. Mau. Kok mau? Nah, Nabi Ibrahim dapat itu semua. Zaujah sholihah yang sabar dan kuat dalam menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala dan coba. Nah. Kemudian dzurriyah sholihah. Keturunan yang soleh, termasuk kebaikan dunia yang terbaik. Ini diberikan kepada Nabi Ibrahim juga. Seluruh keturunan beliau jadi nabi dan rasul. Betul-betul hebat ya. Nah. Kita saja kalau punya anak, seluruhnya misalkan jadi ulama, itu merupakan dzurriyah sholihah. Banyak yang mengkader anaknya sejak kecil supaya jadi ulama, qadar wa masafa'al, tambah besar, tambah mengarah kepada penjahat-penjahat. Jadi penjahat semua itu. Nah, ya, penasihat penjahat, ya, nah. Ketua penjahat, macam-macam. Ya. Enggak semuanya dapat. Enggak semuanya dapat. Ini lima jadinya. Asalnya kan tiga. Ditambahi dalam surat Ghafir. Ya. Naam, tentang kisah Nabi Ibrahim. Yang diberi kebaikan dunia oleh Allah SWT. Itu ada tambahan. Istri solihah. Dan apa ini? Keturunan yang soleh. Faedah berikutnya, termasuk kebahagiaan atau kebaikan akhirat. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsir beliau Zadul Basir, bahwa kebaikan akhirat ialah al-maghfirah wal jannah. Kebaikan akhirat itu ialah dapat pengampunan dari Allah dan dapat surga. Ada dua ya, al-maghfirah pengampunan berarti diampuni, tidak sampai masuk neraka, termasuk kebaikan. Kemudian yang kedua, al-jannah, masuk dalam surga yang dijanjikan oleh Allah untuk wali-walinya yang saleh. Nah, untuk kebaikan akhirat. Ada juga yang masuk neraka dulu baru surga. Ini kurang bagus. Ya. Apalagi masuk neraka, enggak masuk surga. Wah, ini enggak bagus. Ya. Ada yang akan masuk neraka enggak jadi, kemudian masuk surga. Ini bagus. Ada yang langsung divonis masuk surga, enggak jadi ke neraka. Ini berarti luar biasa bagusnya. Ini yang dimaksud al-maghfirah wal jannah. Nah, penting sehingga doa ini singkat tetapi harus menjadi doa utama yang harus kita baca dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu. Kemudian faedah berikutnya. Di dalam ayat ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-Nya. Nah, di antara bukti kasih sayang Allah kepada hamba-Nya ialah jika Allah memberikan adab diberikan kepada sebagian hamba-Nya yang Allah kehendaki. Tapi kalau memberi rahmat, Allah kasih semuanya. Jadi kalau mengadab hanya tertentu saja, tapi kalau memberi rahmat semuanya dapat. Yang kafir dapat, yang jahat dapat, ya. Alam atas itu alam langit, alam bawah itu alam bumi, semuanya dapat menikmati rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kasih sayang Allah. Nah. Kemudian faedah berikutnya bahwasanya rahmat itu terbagi menjadi dua. Rahmat Allah terbagi menjadi dua. Yang pertama, rahmatullah al-ammah. Itu rahmat Allah yang bersifat umum. Berupa rezeki. Ya. Jadi kalau bersifat umum berupa apa ini? Rezeki. Yang bisa dinikmati seluruh makhluk. Di rahmatullah al-ammah, rahmat Allah yang bersifat umum ialah berupa rezeki yang dinikmati oleh semua makhluk. Yang kedua, rahmatullah al-khassah. Rahmat Allah yang bersifat khusus. Ini berupa kenikmatan yang Allah berikan di surga nanti hanya mereka yang beriman dan bertakwa kepada-Nya. Baik. Kemudian faedah berikutnya. Termasuk kesempurnaan beriman kepada ayat-ayat Allah. Termasuk kesempurnaan iman terhadap ayat-ayat Allah sebagai berikut. Yang pertama ialah ma'rifatu maknaha. Berusaha mempelajari maknanya. Jadi kalau kita mengaku mengimani ayat-ayat Allah, maka harus berusaha untuk bisa mengerti makna ayat Allah itu. Jadi wajib bagi kita untuk belajar Al-Quran. Ya. Dan tafsirnya secara global. Jadi kalau baca Quran itu tahu yang dibaca itu artinya apa? Termasuk kesempurnaan apa ini? Keimanan terhadap ayat Allah. Ya, kalau dia baca Quran sampai nangis-nangis, kamu nangis itu menyelami atau menghayati yang kamu baca? Wah, aku gak tahu artinya. Ya, kamu nangis kenapa? Lama gak dapat kiriman. Dibaca Quran sambil bayang-bayangkan kiriman. Wah, ini lain. Berarti kamu sedang menyelami atau mendalami musibah. Lama gak dapat kiriman. Tapi gak menyelami atau meresapi kandungan isi Al-Quran. Itu lain itu. Ya, lain. Ya. Nah, kan ada baca Quran sampai nangis. Kamu kenapa kau nangis? Apakah tersentuh dengan ayat-ayat yang kau baca? Jawabannya, nah wong saya enggak tahu maknanya apa, kok tersentuh gimana? Ya kau nangis. Tadi itu. Ya. Nah, enggak boleh pulang. Orang tua enggak bisa berikan tiket. Awal ustaz. Ya. Jadi kalau pengen sempurna mengimani ayat-ayat Allah, ya harus mengenal apa ini? Ayat-ayatnya, maknanya, ya. Belajar bahasa Arab itu termasuk wajib karena tidak bisa melakukan sesuatu yang wajib kecuali dengan bantuan bahasa Arab, maka belajar bahasa Arab itu hukumnya wajib juga. Ma la yatimul wajibu illa bi fa wa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna untuk melakukan kewajiban kecuali dengan cara itu, maka cara tadi hukumnya wajib juga. Ya, kemudian kalau enggak ngerti artinya ya harus belajar lagi. Nah, selama ini kan saya bacakan, saya artikan. Nah, supaya kalian tahu ya. Nah. Barakallahu. Saya kan belum ngecek, kalian bisa enggak baca sendiri tafsirnya? Bisa ngertikan yang baik apa enggak? Nah, saya kan enggak tahu ya. Nah. Pengennya sih tak panggil satu-satu gitu, tapi masuk radio. Kalau kalian salah, diketawain yang sana. Benar, diketawain yang sana. Diketawain yang sana, yang juga ikut. Ya, nah, setiap kali ditunjuk, mesti dia enggak bisa. Oh, akhirnya jatuh hargamu. Nggak percaya ya gitu ya, makanya kalau tak suruh baca harus bisa lancar naik martabatnya. Karena masuk radio ya, barakofikum. Tetapi saya tidak melakukannya karena saya tahu sampai ke sana ya, barakofikum. Tapi saya mengharap kalian bisa memahami dan mengartikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dan saya yakin kalian bisa. Oh, lihat pandangan mukanya ini ya, pandangan orang yang bisa. Ya. Nah. Baik. Itu kenapa kok saya enggak pernah nunjuk-nunjuk kalian itu. Ya. Saya pengen ya, cuma saya mempertimbangkan yang lain ya. Ternyata yang sana mengikutinya ya. Ya sudah, untuk menghindari hal-hal yang enggak diinginkan ya. Nah, fulan baca. Bacanya salah-salah. Wah, dicatat. Besok lagi fulan, oh, orang itu mang oh, goblok. Setiap kali kita aja enggak bisa ya. Nah. Mungkin kalian sini enggak tahu, enggak ke sana tahu. Sampai ke telinga saya kok ya. Nah, barakallahu. Oh ya. Apalagi yang punya adik di sana, tak tunjuk, enggak bisa, malu adiknya yang di sana. Makanya beban kan. Nah, sehingga kalau saya terpaksa nunjuk, usahakan bisa ya. Nah, jaga wibah. Baik. Jadi harus ma'rifatu maknaha. Kemudian yang kedua, termasuk kesempurnaan dalam mengimani ayat Allah Subhanahu wa taala ialah al-amalu bimuqtadaha. Mengamalkan kandungan isinya. Kalau sudah ngerti maknanya apa, secara otomatis dia bisa mengamalkannya. Entar kalau enggak tahu artinya, bagaimana dia mengamalkannya? Dasarnya apa dia mengamalkan? Kemudian enggak paham yang dibaca. Nah, jadi yang pertama itu penting, baru yang kedua bisa dilakukan untuk mengimani ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum, ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina fi usuliddin wa furu'i. Termasuk kesempurnaan dalam mengimani ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ialah mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam zahir batin dalam perkara-perkara pokok agama maupun perkara-perkara cabangnya. Naam, barakallahu fikum. Sudah ada. Nah, karena rencana kita dua ayat, qadar wa masafa'al, satu ayat sudah terdengar lantunan adzan di tempat yang lain ya, maka kita jawab saja beberapa asilah ini sebagai penutup. Insyaallah ayat berikutnya akan datang. Barakallahu fikum. Soal yang pertama, bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk jauh dari sifat malas dalam belajar Al-jawab, sifat malas itu adalah termasuk salah satu sifat bawaan manusia. Jadi manusia itu kadang semangat, kadang apa ini? Malas. Semua merasakannya. Ya. Semua merasakannya. Enggak cuma yang bertanya saja. Saya juga merasakan kadang-kadang malas, kadang-kadang semangat, ya. Naam, semuanya merasakan. Karena itu termasuk sifat bawaan manusia. Yang kedua, untuk menghilangkan sifat malas yang kadang-kadang datang, nah, kita harus melakukan aktivitas yang menyenangkan, yang bermanfaat, ya, yang menyenangkan dan yang bermanfaat, bukan menyenangkan tapi dilarang, tapi yang menyenangkan dan bermanfaat. Nah, kalian misalkan baca Quran, loyo. Menghafal hadis, loyo. Baca sirah, kok semangat bacaan sirah saat itu. Ya. Nah, kalau sudah semangat baca Quran lagi, menghafal hadis lagi, gitu. Jadi variatif. Ya. Nah, baca Quran loyo, baca hadis loyo, baca sirah loyo, masih belum bisa menghilangkan sifat malas. Naam, barakofikum. Menghafal tasrif, semangat baca tasrif. Nah, tapi semuanya itu mutar-mutar dalam perkara yang bermanfaat. Caranya seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, yang paling penting, banyak-banyak berdoa kepada Allah agar dihilangkan sifat malas dan sifat loyo. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung padamu dari sifat loyo dan malas. Karena Allah yang maha mampu untuk menghilangkan itu semuanya. Barakallahu. Kemudian soal yang kedua, apakah doa Rabbana atina fid dunya hasanah bermanfaat untuk kita sendiri atau bermanfaat untuk keluarga kita juga? Ya, kalau kita niatkan untuk keluarga kita, ya bisa bermanfaat untuk keluarga kita. Karena domerna ini bisa untuk jamak, ya. Nah, semua. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah itu mendoakan kebaikan untuk dirinya dan juga apa ini untuk keluarganya. Barakafikum. Wallahu ta'ala bissawab. Apakah telat kembali dari liburan termasuk kurang adab? Barakafikum. Kalau enggak pamit kurang adab. Kalau memberitahu ya ada udzur, adab. Ya, na'am. Paham ya? Penting itu. Nah. Kalau telat, ada udur, ngasih tahu. Afan Ustaz, banjir. Afan Ustaz, kehabisan tiket. Afan Ustaz, masih ada urusan yang belum selesai. Oh iya. Ada. Tapi kalau pulangnya, belum waktunya liburan, sudah. Ustaz, anda harus pulang. Kembalinya enggak tahu kapan. Enggak tahu, kembali, kembali. Nah, ini kurang adab. Barakofikum. Jazakum khair. Ya. Atas masukannya. Ketentuan wanita solihah itu seperti apa? Barakofikum. Sama dengan ketika ditanya apa ketentuan laki-laki yang solih. Yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rincian yang panjang. Nah, type ada salam dari Pak Ahmad Busamah, ini bapaknya Bu Musa, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Type, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.